Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita pada kajian ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi waktu kita dan memberkahi kajian ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di alam dunia dan untuk kebahagiaan kita di alam akhirat. Para ikhwan dan para akhwat sekalian, materi yang ada di hadapan kita panjang karena kita akan terhenti dengan salat asar insyaallah dalam jam yang terakhir. Materi tentang hak dan kewajiban suami istri, nikah yang diharamkan, tentang permasalahan talak dan jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan talak, kemudian masalah ta'addud atau poligami. Saya tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita yang sangat pendek untuk bisa membahas masalah ini, tapi mudah-mudahan kita mampu untuk membahasnya. Kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu mengenai masalah hak dan kewajiban suami istri. Jadi tatkala seorang wali, seorang bapak atau seorang saudara atau yang lainnya dari seorang wanita itu sudah mengakadkan nikah anaknya, anak putrinya kepada kita atau kepada seorang laki-laki, maka resmilah sang wanita tersebut menjadi istri dari seorang suami. Begitu juga resmilah seorang suami menjadi seorang laki-laki menjadi seorang suami dari istrinya. Ada banyak hal yang merupakan konsekuensi dan merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh salah seorang suami maupun oleh istrinya agar kehidupan rumah tangga atau batar kehidupannya bisa menuju kepada keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hak dan kewajiban suami istri itu dengan gambaran yang sangat indah dalam firman-Nya, Surat Al-Baqarah ayat nomor 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang wanita atau seorang istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya dengan kebaikan. Jadi seorang wanita itu mempunyai hak yang sederajat dengan kewajiban yang harus dia emban kepada suaminya dengan cara yang baik. Hanya saja walir rijali 'alaihinna darajah, bahwasanya hak seorang suami atau derajat seorang suami itu berada sedikit di atas seorang istrinya. Ayat ini dengan kependekannya menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwasanya pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu didasari oleh kerjasama dan oleh kebersamaan antara seorang suami dengan seorang istri. Itu digambarkan dengan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang banyak pada istrinya. Begitu juga dengan seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang banyak juga terhadap suaminya. Dan kebalikannya, seorang suami mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh sang istri, sebagaimana juga sang istri mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Itu patokan dasar awal tatkala orang itu masuk dalam kehidupan rumah tangga. Hanya harus difahami oleh para akhwat dan oleh para istri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sang suamilah yang menjadi kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Bahwasanya wanita atau bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin para wanita dalam surat An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat suami sedikit di atas derajat sang istri dengan firman-Nya walir rijali 'alaihinna darajah, bahwasanya kaum laki-laki atau kaum suami itu mempunyai derajat sedikit di atas para istrinya. Dari sini maka kita akan memerinci apa saja yang menjadi kewajiban istri dan apa saja yang menjadi kewajiban suami. Kita mulai dari yang pertama, kewajiban suami terlebih dahulu atas istrinya. Dalam haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan 10.000 kaum muslimin. Di hadapan 10.000 kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat statement terakhir tentang masalah kewajiban dan hak rumah tangga, yaitu sabda beliau, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa." Ketahuilah dan ingatlah wahai sekalian manusia, bahwasanya istri kalian mempunyai hak atas kalian sebagaimana kalian juga mempunyai hak atas istri kalian tersebut. Yang pertama, kewajiban suami atas istrinya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat nomor 19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Yaitu hendaklah sang suami itu mempergauli atau bersikap dan berlaku yang bagus dengan istrinya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi hendaklah sang suami itu memperlakukan istrinya dengan bagus. Di antara contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa hak istri atas suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu ta'imaha idza ta'imt wa taksuha idza taksait wa la tadribal wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Kalau kamu makan, yakni maka kasihkanlah atau kasih berilah istrimu makan sebagaimana engkau makan. Oleh karena itu kewajiban suami, yakni kalau memang dia itu makan sesuatu yang enak, maka hendaklah istrinya pun diberikan sesuatu yang enak tersebut, menjadi sebuah kezaliman kalau dia itu sukanya nongkrong di warung makan enak-enak padahal istrinya di rumah cuma makan tahu dan tempe. Itu sebuah kezaliman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadi engkau memberi makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Begitu juga engkau memberi pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau berpakaian." Dalam artian kalau memang dia berpakaiannya berpakaian yang bagus, maka berilah istrimu pakaian yang bagus juga. Kalau memang engkau pakaiannya pakaian yang sedengan atau pertengahan, ya begitulah yang sama. Sebuah kezaliman kalau dia suka berpakaian yang bagus, membeli pakaian yang baru kemudian istrinya tidak dibelikan. Di antara jadi pergaulan yang bagus juga adalah wala tagribal wajh, dan janganlah engkau itu memukul wajah. Ini jangan engkau itu sampai memukul wajah. Dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Wala tuqabbih. Jangan sampai menjelek-jelekkan istrimu. Dan jangan kamu sampai ini mengusir atau jangan kamu itu sampai tahjur itu. Jangan kamu sampai kalau bahasa Jawanya ini tidak enggak wawo atau enggak temenan. Dalam artian jangan sampai tidak berbicara atau jangan sampai tidak mau mengurusi istrinya illa fil baiti, kecuali kalau istrinya itu masih dalam rumah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, bahwasanya orang yang paling baik di antara kalian wahai para suami adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Oleh karena itu para ikhwan, para ulama kita mengatakan tanda kesempurnaan akal seorang suami adalah kalau dia memuliakan istrinya, dan tanda kekurangan akal seorang suami adalah kalau dia memperbudak atau tidak memperhatikan seorang istrinya. Perhatikanlah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau kehidupannya dengan Aisyah adalah kehidupan yang harmonis. Kehidupan yakni kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, ketentraman dan lain sebagainya. Dan harap diperhatikan. Satu hal yang perlu dicamkan oleh seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Jadi kalian itu berbuat baiklah kepada seorang wanita. Kenapa? "Fa innahunna khuliqna min dhila'in awaj." Karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah. "Wa inna a'waj dhila'i a'laha." Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in dhahabta qawamtahu kasartahu." Kalau engkau meluruskan, jadi tulang rusuk yang keras, bengkok itu mau diluruskan dengan kasar, maka tulang rusuk itu akan pecah, akan patah. "Wa kasruha talaquha." Dan putusnya tulang rusuk itu berarti kamu cerai dengan istrimu. "Wa in sabarta 'alaiha sabarta 'ala iwaj." Tapi kalau engkau sabar, enggak ngurusi, enggak nasihati, enggak mencoba meluruskan, maka wanita itu akan selalu di dalam kebengkokannya. Perhatikan para ikhwan dan para akhwat sekalian, bahwasanya wanita, semulia-mulianya seorang wanita dan sebagus-bagusnya seorang wanita, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka sifat utama dan sifat awal wanita bengkok, tidak lurus. Oleh karena itu, sesuatu yang bengkok, kalau bengkok-bengkoknya itu bengkoknya karet, enak, yang diluruskan gitu. Tapi ini kata Rasulullah, bengkoknya tulang rusuk. Ini bengkoknya tulang rusuk. Dan ibu kita Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam. Keturunan Hawa semuanya meniru jadi sifat yang ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dua pilihan. Kalau kamu mau meluruskan terus kasar cara ngelurusannya, hati-hati. Nanti tulang itu akan putus dan pecah. Kalau pecahnya tulang enggak masalah. Ini pecahnya rumah tangga berarti cerai dan talak. Tapi kalau kamu sabar, biarkan ajalah memang sudah sifatnya bengkok, ya bengkok terus, tidak pernah akan jadi lurus. Oleh karena itu perlu siasat. Ini perlu banyak latihan. Ini perlu banyak pengalaman untuk bagaimana bisa meluruskan dan bisa meluruskan seorang wanita atau seorang istri tatkala dia itu dalam kebengkokannya. Dan ini ya ikhwan, itu butuh sesuatu yang bagus. Jadi butuh bil ma'ruf, butuh kesabaran. Sabarlah menghadapi seorang istri tatkala dia dalam keadaan bengkoknya, sebagaimana engkau, sebagaimana antum juga senang tatkala dia dalam keadaan yang taat kepada Anda. Perhatikanlah sebuah kasus yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul-kumpul dengan para sahabatnya di rumah Aisyah. Ada sebuah pertemuan penting dengan para sahabat besar Rasulullah. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Aisyah keluar menyambut siapa yang ngetuk pintu. Ternyata seorang pelayan atau seorang lain-lain mengirimkan piring berisi makanan, hadiah. Ditanya, ya setelah ngomong terima kasih gitu, ini dari mana? Dari Zainab, jadi Zainab binti Jahsy, madunya Aisyah sendiri. Dan dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah, mendengar bahwasanya ini kiriman, yakni dari madunya atau dari Ummu Salamah atau dari Zainab, riwayatnya agak berselisih. Aisyah diterima, dibuat anting di hadapan Rasulullah. Dibuat anting di hadapan tamu-tamu besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah enggak marah. Ya kalau antum yang jadi suami mungkin geger itu sih. Tapi Rasulullah enggak marah, beliau cuma tersenyum. Dia ngomong sama para sahabatnya, jangan heran. Jadi laqad gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Enggak mirin aja dah cemburu, sedang cemburu. Ummukum ibu kalian karena ummul mukminin, karena Aisyah adalah ibunya kaum mukminin kan gitu. Istrinya Rasulullah itu ummul mukminin. Tenang aja, ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah menghampiri Aisyah, piring yang pecah dikumpulkan. Yani makanan yang perserakan itu dikumpulkan Rasulullah, dibawa kepada para sahabat, silahkan makan. Kemudian Rasulullah ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, mana piringmu yang masih bagus? Jadi kamu mecahkan piring, jadi kan piringnya Aisyah radhiyallahu anha diambil oleh Rasulullah, diberikan kembali kepada yang mengantar, kemudian piring yang pecah itu dibersihkan, selesai urusan. Perhatikanlah ya akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi jadi sikap seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kisah ini mengandung kejadian, mengandung sebuah pelajaran yang besar. Pertama, siapa di antara akhwat yang di belakang hijab yang lebih mulia daripada Aisyah? Tidak ada. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita terbaik di umat ini. Beliaulah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu malaikat Jibril datang 3 kali kepada Rasulullah lewat mimpi. Dan mimpinya para nabi itu benar. Malaikat Jibril datang, kemudian membawa kain, yang kain itu berisikan Aisyah. Aisyah saat itu masih umur 6 tahun, masih kecil. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 3 kali berturut-turut. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau memang ini datang dari Allah, pasti akan terlaksana. Yang penting, bahwasanya jadi sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu sudah ditunjukkan bahwa saya inilah istrinya. Ternyata geger antara Rasulullah dengan Aisyah itu enggak sekali 2 kali, sering sekali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan diri bahwasanya beliau adalah seorang suami, seorang utusan, seorang raja, seorang pimpinan, tapi beliau tahu bahwasanya begitulah sifat seorang wanita. Sabarlah menghadapi seorang wanita, sabarlah menghadapi seorang istri, dan saya pesan satu, jangan mimpi. Jadi antum kalau nikah kemudian tidak cekcok dengan seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah keluarga yang lebih bagus daripada keluarganya Rasulullah? Rasulullah pernah marahan dengan istrinya sebulan. Ini pernah marah dengan istrinya, tengkar dengan istrinya, enggak ngomong, enggak apa sebulan. Jadi kalau keluarga kemudian geger, ribut sehari 2 hari wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang tengkar sampai sebulan lamanya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengkar dengan Aisyah. Wajar jadi suami istri. Ribut kayaknya bermasalahnya sampai ngundang Abu Bakar. Jadi kalau tengkar antar suami istri itu sudah sampai ngundang mertua, itu berarti sudah ribut. Sudah geger, sudah berat urusannya. Abu Bakar diundang. Kemudian Aisyah ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, siapa yang ngomong duluan, kamu atau saya? Tapi Rasulullah enggak marah. Tahu bahwasanya saat itu, jadi saat itu sedang ada urusan lain. Rasulullah cuma tersenyum. Tapi Abu Bakar Siddiq yang marah. Beliau enggak tahan. Anak sendiri Aisyah radhiyallahu anha ditampar. Rasulullah cuma ngomong, wahai Abu Bakar, Anda saya undang ke sini bukan untuk nampar anak. Ini Anda saya undang ke sini untuk ngurusi permasalahan antara kami berdua. Yang penting bahwasanya kaidah wa asyruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istrimu itu dengan bagus tatkala senang dan tatkala susah. Tatkala sang istri itu dalam keadaan taat dan tatkala sang istri itu dalam keadaan yang dia tidak menampakkan ketaatannya. Dan itu sering terjadi. Sebuah hadis yang perlu kita renungkan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al kamilu minar rijali katsir wal kamilatu minan nisa'i qalil." Atau dalam sebuah riwayat yang lain, "Wala yakmul minan nisa'i illa arba'." Orang sempurna yang laki-laki itu banyak. Karena para nabi dan rasul itu semuanya manusia-manusia sempurna dan mereka banyak. Tapi orang sempurna dari kalangan para wanita itu tidak ada kecuali 4. Yang pertama, siapa? Maryam binti Imran. ibunda Aisyah, ibunda Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah Siddiqah Al-Kubra. Yang keempat, ini diperselisihkan riwayatnya. Sebagian riwayat mengatakan Aisyah, sebagian riwayat mengatakan Fatimah. Saya tidak akan bahas Maryam, saya tidak akan bahas Asiyah, dan tidak akan bahas Khadijah. Yang saya akan bahas adalah dua orang yang masih diperselisihkan terakhir, yaitu mungkin Aisyah dan mungkin Fatimah. Anggaplah lima, berarti semua wanita selain lima ini kurang. Ini itu. Salah satu wanita yang dianggap sempurna adalah Aisyah dan Fatimah. Apakah mereka tidak pernah tengkar dengan suaminya? Ali dengan Aisyah dengan Fatimah itu berapa kali tengkar dalam riwayatnya? Sering. Apalagi Rasulullah dengan Aisyah, sering itu tengkarnya. Itu wanita-wanita sempurna, apalagi wanita-wanita yang lain. Oleh karena itu camkanlah antum di awal bahwasanya antum masuk dalam hidup rumah tangga akan menghadapi masalah. Oleh karena itu kedepankanlah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya seorang lelaki yang sempurna, seorang suami yang bagus adalah seorang suami yang dia itu mampu untuk bersabar tatkala menghadapi ketidakbagusan seorang istri. Dan bukan seorang suami yang mampu untuk menyelesaikan dengan jalan tidak kesabaran. Karena itu perhatikan ya, ikhwan. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita tatkala mereka menghadapi para istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban seorang suami terhadap seorang istri ini yang saya katakan tadi adalah bersabar terhadap ketidakberesan seorang suami atau seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'mina. Janganlah seorang laki-laki itu mencela seorang wanita. Atau dalam bahasa kita, janganlah seorang laki-laki itu mencela, seorang suami itu mencela seorang istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau memang dia itu tidak senang terhadap salah satu akhlaknya atau salah satu perangainya, maka dia mesti akan rela kepada perangainya yang lain. Yang ketiga, ini yang ketiga, terlebih termasuk kewajiban suami terhadap istrinya atau hak istri atas suaminya adalah menjaga kehormatan sang istri. Jadi menjaga kehormatan sang istri dalam artian kalau memang istrinya itu ada kekurangan dan mesti ada kekurangan, jagalah kehormatan istri Anda. Jangan sebarkan di kalangan akhwat atau di kalangan ikhwan, oh istri saya gini gini gini gini yang lain. Antum membuka aib istri antum sama saja dengan antum membuka aib antum sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Bahwasanya istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi istri kalian. Salah satu fungsi pakaian adalah menutupi. Kalau memang suami atau kalau memang istri antum itu ada kekurangannya, ada kejelekannya, jagalah kehormatan dia. Jagalah kehormatan istri antum karena dia adalah bagian daripada antum sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Bahwasanya seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita dan seorang pemimpin seharusnya menjaga kehormatan orang-orang yang dipimpinnya. Di antara yakni kewajiban suami juga terhadap istrinya adalah mengajari dia masalah-masalah yang penting dalam urusan agamanya. Kalau memang dia mampu untuk mengajari sendiri maka lakukan. Kalau memang tidak maka jangan larang dia untuk belajar masalah yang harus dia ketahui. Hadir di majelis ta'lim, membelikan kitab untuk dia baca, membelikan majalah untuk dia baca dan lain-lain. Karena apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." At-Tahrim ayat nomor 6. "Wa qutuhan nas wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengajari dia masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan agamanya, terutama yang wajib. Kalau antum mampu, Kalau tidak, maka ajaklah dia untuk hadir di majelis-majelis ta'lim ini. Atau paling tidak, jangan larang seorang akhwat atau seorang istri untuk hadir di majelis-majelis ta'lim kalau memang antum sibuk dalam urusan pekerjaan, dengan syarat kalau memang dia keluarnya tidak membawa fitnah, dan kalau memang dia keluarnya itu tidak mengandung sesuatu yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal ya akhwan yang perlu saya cermati dan perlu antum pelajari sebelum menikah. Jadi antum sebelum menikah pelajarilah masalah jadi hukum nikah, hukum cerai dan sekitarnya. Tapi ada satu hal, ini ada satu hal yang kadang-kadang terlewatkan oleh para suami, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah darah ke wanita. Jadi hukum ini sering terlewatkan, seakan-akan tidak ada urusannya seorang suami tahu masalah hukum darah ke wanita. Tapi antum akan kerepotan nanti kalau nikah, ini berhadapan dengan istri, berhadapan dengan seorang istri, tatkala dia mengeluarkan darah, dia tanya antum, ana sholat atau tidak? Apa jawaban antum tatkala antum tidak mengetahui? Jadi masalah ini paling tidak antum tahu sekilas gambaran-gambaran tentang hukum darah ke wanita. Atau kalau memang tidak, jadi berikanlah, belikanlah buku yang berhubungan dengan masalah itu. Atau hadirlah majelis-majelis ta'lim yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah-masalah semacam itu. Yang selanjutnya, di antara hak seorang istri juga dan merupakan kewajiban seorang suami, hendaklah seorang istri itu atau seorang suami itu memerintahkan suami istrinya untuk menjalankan perintah agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabarlah untuk mengerjakan salat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malam-malam terakhirnya dan beliau membangunkan keluarganya. Ini beliau itu membangunkan keluarganya untuk menjalankan salat, menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan seorang suami untuk mengajak keluarganya menjalankan ibadah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menjantahkan kepada kita bagaimana seorang suami mengajarkan atau mengajak istrinya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang berhubungan dengan ini juga, jadi kewajiban seorang suami adalah melarang seorang istri untuk atau jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Laranglah seorang istri kalau dia keluar tanpa berjilbab. Laranglah seorang istri kalau memang dia keluar dengan tabarruj. Laranglah seorang istri kalau memang dia masih senang jabat tangan dengan orang yang bukan mahram dan lain-lain. Tapi sekali lagi, larangan melarang seorang istri tidak sebagaimana melarang seorang anak. Bahwasanya ada trik-trik tertentu, Rasulullah menggambarkannya dengan tulang rusuk yang bengkok. Kalau antum melarangnya dengan keras, pecah langsung. Tapi kalau antum tidak pernah melarang, ya bengkok selamanya. Banyak hal yang harus dipelajari dan banyak hal yang harus diketahui. Oleh karena itu, banyak-banyaklah belajar dari kehidupan seorang istri. Ada seorang wanita itu yang bisa dikerasi. Dalam artian ada sifat-sifat tertentu seorang wanita yang bisa dibimbing dengan agak keras. Tapi ada banyak wanita yang dikerasi semakin enggak karu-karuan. Itu. Jadi menghadapi seorang itu tergantung pada sifat masing-masing. Ada orang yang bisa tersentuh dengan kelembutan, ada orang yang tidak bisa tersentuh dengan kelembutan harus dikerasi, ada orang yang punya sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, jadi seorang suamilah yang lebih mengetahui bagaimana sifat seorang istrinya sehingga dia bisa memperbagusi atau bisa memperbaiki kehidupan istrinya tersebut. Di antara jadi kewajiban juga, jadi di antara hak seorang istri juga dari seorang suaminya adalah seorang suami kalau dia memutuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan keluarganya, hendaklah minta atau hendaklah bermusyawarah dengan suaminya atau dengan istrinya. Seorang suami kalau hendak memutuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan keluarganya atau juga berhubungan dengan yang lain, maka hendaklah dia itu bermusyawarah dulu dengan istrinya. Jangan mentang-mentang bahwasanya saya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya adalah kepala keluarga, apapun keputusan di tangan saya. Bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Jadi bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengetahui ada sebuah masalah, maka beliau sering minta nasihat kepada keluarganya, kepada istrinya, bahkan dalam urusan-urusan politik penting yang berhubungan dengan umat. Perhatikanlah peristiwa Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat diajak oleh Rasulullah, tahun ini kita akan menjalankan umrah, atau marilah kita berangkat ke Mekah untuk menjalankan umrah. Para sahabat ya ikhwan, yang sudah 6 tahun diusir oleh orang-orang Mekah jadi untuk tidak boleh menjalankan umrah, maka senang sekali berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Di perbatasan kota Mekah Hudaybiyah, jadi penjelang kota Mekah, padahal mereka jalan kaki 1 bulan melewati padang pasir dari kota Madinah ke kota Mekah. Di perbatasan kota Mekah mereka dihadang oleh orang-orang kafir. Tidak boleh masuk dengan perjanjian yang terkenal itu, perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin tidak boleh umrah sekarang, tahun depan. Kemudian kejatan-kejatan selama 10 tahun. Dan kisah lengkapnya dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang penting tidak boleh umrah tahun ini, harus tahun depan. Orang atau dalam hukum umrah, kalau sudah niat berangkat haji atau niat berangkat umrah, kemudian gagal di tengah jalan, maka harus nyembelih apa? Nyembelih binatang korbannya dan mencukur rambutnya. Kemudian pulang. Rasulullah memerintahkan, sembelihlah binatang kalian dan cukurlah rambut. Karena kita enggak jadi umrah. Para sahabat bengong, enggak ada yang gerak. Rasulullah memerintahkan kedua kalinya. Para sahabat bengong bukan karena tidak memerintahkan, kaget, bingung. Capek-capek dari Madinah ke Mekah jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang gini-gini. Tiba-tiba sampai di perbatasan tinggal masuk suruh pulang. Padahal sudah tahun-tahunan tidak menjalankan atau tidak mengetahui Mekah atau tidak mengetahui Baitullahil Haram. Maka mereka bengong, sampai 3 kali diperintahkan enggak ada yang gerak, kayak patung. Rasulullah marah, saking marahnya masuk rumah. Masuk rumah saat itu kebetulan di dalamnya ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, ada apa wahai Rasulullah? Halakal muslimun, kata Rasulullah. Kaum muslimin sudah hancur. Loh, kenapa? Iya, saya memerintahkan enggak ada yang gerak. Saya memerintahkan enggak ada yang mau, padahal saya Rasulullah. Kenapa mereka enggak mau mentaati? Kaum muslimin sudah hancur. Maka Ummu Salamah mengatakan, jangan ngomong begitu wahai Rasulullah. Mereka bukannya tidak mau, mereka itu kaget, bingung mau berbuat apa. Maka ya Rasulullah, jangan ngomong apa-apa, jangan perintahkan, antum sekarang keluar dari rumah. Sembelih korban, cukur rambut, setelah itu pulang, balik lagi ke dalam rumah. Jangan ngomong apa-apa, udah. Rasulullah turut. Karena Rasulullah juga pusing saat itu. Keluar, nyembelih korbannya, nyukur rambutnya, kemudian masuk balik ke rumah. Para sahabat melihat Rasulullah nyukur rambut, mereka pun ikut nyukur rambut. Tapi nyukur rambut dalam keadaan gundah, digambarkan oleh para sahabat. Jadi hampir saja mereka saling bunuh. Kenapa? Nyukur rambut zaman dulu kan gak ada cukur rambut yang kayak di salon itu. Nyukur rambut zaman dulu itu pakai pedang. Yang digunakan untuk perang itu yang digunakan untuk cukur rambut. Jadi dihunus pedangnya, dicukur. Jadi orang dalam keadaan bingung, gundah, jadi kaget, jadi keadaan kecewa, suruh nyukur orang pakai pedang, ya. Jadi hampir saja mereka saling bunuh karena nyukur antara satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah wahai akhwan sekali melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah politik besar semacam itu, Rasulullah menuruti nasihat seorang istri, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, maka lebih berhak lagi seorang istri itu untuk dimintai musyawarahnya. Jangan jadi mentang-mentang anak antum terserah saya sekolahkan di mana nanti. Bahwasanya jadi terserah, bahwasanya sayalah pimpinan keluarga, sayalah yang berhak menentukan. Tapi jangan. Jadi apapun namanya, antum memang sebagai kepala keluarga, tapi istri mempunyai hak untuk dimintai musyawarah demi menjaga kehormatan dia, demi menjaga keharkat dan martabat seorang wanita dan lain sebagainya. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan kepada kaum muslimin. Di antara hak seorang suami, hak seorang istri juga, jadi atas suaminya, bahwasanya hendaklah seorang suami itu kalau selesai sholat isya pulang, jangan nongkrong di warung. Jadi selesai sholat isya pulang. Saya sangat heran dengan para suami yang sudah masih punya istri di rumah, Jadi setelah sholat isya nongkrong di pangkalan sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam, kadang-kadang nongkrong di situ pulang-pulang subuh. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu untuk begadang malam kalau tidak ada keperluan dunia dan akhirat? Kalau bukan untuk belajar, kalau bukan untuk apa? Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau malam supaya kalau tidur supaya cepat, kalau bangun supaya cepat. Jadi setelah isya kalau tidak ada perlu langsung tidur. Jadi kemudian bangunnya sebelum subuh. Sebuah kesalahan kalau ba'da isya tidak ada keperluan ngobrol sana sini, bangunnya pas menjelang azan atau pas azan. Alhamdulillah kalau azan bangun. Kalau azan enggak bangun jadi masalah kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan akan hal itu. Sebuah kesalahan bagi seorang suami kalau di rumah istrinya menunggu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerinduan, tiba-tiba dia tidak ada keperluan di luar rumah nongkrong dengan temannya atau nongkrong dengan yang lain, maka itu adalah merupakan menzalimi hak seorang istri. Begitu juga termasuk hak seorang istri juga adalah seorang suami itu membantu pekerjaan istrinya kalau memang dia mempunyai waktu di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha hadapkan ditanya oleh para sahabat, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumah? Maka Aisyah menjawab, beliau itu membantu pekerjaan istrinya, menjahit baju sendiri yang bolong, jadi yang robek, dan beliau itu kadang-kadang juga membantu pekerjaan para istrinya. Apa salahnya seorang suami nyuci piring? Apa salahnya seorang suami ya ini nyuci popok anaknya gitu? Apa salahnya? Dan itu adalah semakin jadi membawa kewibawaan bagi diri seorang suami di hadapan seorang istrinya, karena dia adalah seorang suami yang menjalankan kewajiban dia dengan bagus terhadap para istrinya. Itu beberapa hal yang harus antum perhatikan. Tapi semuanya tergambar atau semuanya tergabung dalam firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian itu dengan hal yang baik. Kita pindah kepada yang kedua, singkat-singkat saja, yaitu hak seorang suami atas seorang istri. Hak seorang suami atas seorang istri jauh dan sangat besar sekali. Cukuplah untuk menggambarkan akan hal ini dua hadis. Yang pertama dalam Sahih Bukhari, ini yang pertama dalam Sahih Bukhari, yang kedua dalam Sahih ini dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan dua hadisnya ini sama-sama sahih. Yang pertama, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal. Beliau sepulang dari Syam untuk berdakwah, beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketemu dengan Rasulullah, maka beliau sujud. Sujud kayak kita sujud salat gitu, sujud. Rasulullah melihat Mu'adz sujud di hadapannya, kemudian ngomong, "Mu'adz, kenapa kamu sujud?" Mu'adz menjawab, "Ya Rasulullah, saya di negeri Syam melihat orang-orang Nasrani itu kalau mereka ketemu dengan para pendetanya itu sujud. Maka saya berpikir, kalau orang-orang Nasrani saja mereka menghormati para pendetanya sampai sujud, maka Rasulullah kan lebih berhak untuk disujuti." Itu dalam ini logikanya Mu'adz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan. Tidak boleh sujud kepada manusia. Seandainya saya memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Betapa agungnya yakni hak seorang suami atas seorang istri. Sampai Rasulullah bersabda, "Seandainya saya membolehkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqur rajuli 'alal mar'ah, haqqu zawji 'ala zawjatihi, allau kanat bihi qarhah falasahatha ma addat haqquhu." Kata Rasulullah, hak seorang suami atas seorang istrinya itu digambarkan bahwasanya seandainya suaminya itu ada luka yang bernanah, kemudian istrinya itu menjilati dengan lidahnya untuk membersihkannya, maka istri itu belum memenuhi hak daripada suami tersebut. Sebuah hak yang agung, sebuah hak yang sangat agung. dari seorang suami kepada seorang istrinya, tapi pahalanya pun besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu dan puasa Ramadan dan dia itu menjaga farjinya, wa ata'at zaujaha, dan dia itu mentaati suaminya, maka besok pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babiha syi'ta. Syi'ti. Maka hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya, wahai seorang wanita yang salat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga farjinya, yang taat pada suaminya dalam perbuatan yang baik, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun kau kehendaki. Tugas yang berat, yang agung, tapi janjinya sepintal atau setimpal dengan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, para akhwat sekalian, berkat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda jalan. Dan memberikan kepada Anda jalan yang mudah untuk menuju kepada surga, yaitu ata'at zaujaha, mentaati kepada suaminya. Dan mentaati suaminya itu adalah sama dengan pahala yang dikerjakan oleh seorang suaminya. Tatkala sang suami sholat di masjid, anti ngurusi anak di rumah, maka anti juga akan mendapatkan pahala dia sholat di masjid. Tatkala sang suami jihad di medan pertempuran, anti ngurusi anak sang suami di rumah, maka anti juga mendapatkan pahala jihad. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa seorang laki-laki itu kok dilebihkan dari seorang wanita? Kalian berangkat jihad, kami ngurusi anak di rumah. Kalian sholat Jumat dan kalian sholat berjamaah di masjid, kami nyuci pakaian di rumah. Kalian ini pergi begini, pergi begitu untuk mendapatkan kebaikan, kami harus ngurusi rumah kalian, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Apakah kami akan mendapatkan pahala para suami? Itu pertanyaan sang wanita itu. Rasulullah mendengar pertanyaan itu, menoleh pada para sahabatnya, wahai para sahabat, apakah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang lebih bagus daripada pertanyaan wanita ini? Para sahabat cuma geleng-geleng kepala, enggak ada wahai Rasulullah, pertanyaan ini sangat bagus sekali. Rasulullah mengatakan kepada wanita itu, jadi dengarlah wahai sang wanita, dan habarkan kepada semua wanita yang ada di belakangmu. Jadi habarkan kepada semua wanita, inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dhalika kullah. Bahwasanya kebaikan seorang istri tatkala dia ngurusi suami, ini kebaikan seorang istri, baktinya seorang istri tatkala dia mengurusi seorang suami akan bisa menyamai semua pahala tersebut. Allahu Akbar. Dalam artian para akhwat sekalian, jangan harap dan jangan berpikir bahwasanya nyuci itu enggak ada pahalanya. Jangan pernah berpikir bahwasanya ngepel rumah, ngurusi rumah, nyemasa, masak air, masak nasi dan lain-lain tatkala suami berjihad di medan pertempuran. Tatkala suami Anda itu bekerja di luar rumah mencari nafkah dan lain-lain itu enggak ada pahalanya. Rasulullah mengatakan ta'dilu dzalika kullah, bahwasanya itu akan bisa menyamai semua pahala yang didapatkan oleh seorang suaminya. Agung Islam mengatur kehidupan ini. Jadi tatkala kewajiban itu dilimpahkan kepada seorang istri, maka pahalanya pun besar diberikan kepada seorang istrinya. Jadi jangan terkecoh dengan emansipasi. Emansipasi hanyalah perbuatan orang-orang yang tidak pernah mempelajari agama Islam. Jangan pernah terkecoh dengan isu persamaan gender. Jangan pernah terkecoh dengan perbuatan atau propaganda orang-orang kafir, karena semuanya akan semakin membawa kehancuran bagi tubuh kaum muslimin. Lihatlah, tatkala para wanita di dalam rumah, mereka mendidik anak, mereka mendidik atau mereka mengurusi keluarga, muncul tokoh-tokoh besar kaum muslimin. Muncullah generasi-generasi mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala wanita keluar rumah, tatkala anak-anak ditinggal, tatkala anak-anak besar di tangan seorang pembantu, siapakah tokoh kaum muslimin yang muncul belakangan ini? Tidak pernah kita temukan. Tidak pernah kita temukan ada tokoh-tokoh pada zaman sekarang muncul. Ini pada zaman sekarang ini muncul tokoh semacam Imam Syafi'i, tokoh semacam tokoh-tokoh besar semacam itu dari seorang wanita karir. Yang pagi pergi pagi, pulang sore, anak tidak tahu kemana dia memanggil bapak dan tidak tahu kemana dia memanggil ayah. Karena pergi, dia bangun, ayah dan ibunya sudah tidak ada. Dia tidur, ayah dan ibunya belum pulang. Ini itu. Apa bedanya anak semacam ini dengan seorang yatim piatu? Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang istri, dan ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Yang pertama, wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya selagi suaminya tidak memerintahkan untuk berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan. Karena Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq," bahwasanya tidak berhak atau tidak boleh orang itu taat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami Anda memerintahkan Anda untuk membuka jilbab, misalkan, jangan ditaati apapun resikonya. Kalau memang jadi suami Anda memerintahkan Anda untuk salaman dengan saudaranya, saudara ipar maksudnya, jangan ditaati karena itu adalah sebuah keharaman. Karena perbuatan yang haram tidak boleh ditaati meskipun yang memerintahkan itu adalah seorang suami. Begitu juga kewajiban seorang istri adalah menjaga kehormatan sang suami. Hati-hati para ikhwan dan hati-hati para akhwat sekalian, bahwasanya hati-hati dengan ngobrol dan ngerumpi. Karena apa? Kadang-kadang orang itu gak sadar, tatkala dia ngobrol sana dan sini, ternyata dia itu menceritakan suaminya, bahwasanya suami saya begini, suami saya begitu. Afwan, kalau saya harus menceritakan, bahwasanya kalau hal ini terjadi di kalangan kami, di para ummahat pesantren Al-Furqan, ini saya tahu bahwasanya banyak para ummahat yang menutup wajahnya dengan cadar, yang lahirnya bagus multazim, ternyata dalam masalah menjaga rahasia suami mereka enggak sanggup. Cerita kepada teman dekatnya bahwasanya suami saya begini, suami saya begitu. Teman dekatnya itu cerita pada teman dekatnya yang lain. Suaminya si ukhti fulan itu begini begitu. Akhirnya nyambung dari sang istri itu kepada sang suami. Akhirnya tahu. Jadi saya yang pada dasarnya tidak pernah su'udzon kepada salah seorang ikhwah, ya karena istri cerita, istrinya dari istri orang lain, jadinya tahu, kan bermasalah. Akhirnya tersebar di kalangan ikhwan bahwasanya, oh fulan bin fulan yang notabene-nya adalah Ustaz Al-Furqan itu begini begitu. Dari mana? Dari istrinya, yang istrinya itu bercadar sana sini. Karena itu hati-hati, cadar bukan sebuah karcis untuk masuk surga. Memang adalah salah satu yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga perbagusilah juga dengan akhlak, menjaga hak-hak sang suami, menjaga kehormatan sang suami, menjaga rahasia sang suami. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat nomor 34. Fas-salihatu qanitat hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Bahwasanya seorang wanita yang salihah adalah orang yang taat dan orang yang bisa menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya enggak ada, dengan apa yang dia jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak suami juga, jadi di antara hak suami juga adalah sang istri itu berhias untuk suaminya. Sang istri itu berhias untuk suaminya, bukan berhias tatkala dia itu keluar rumah, sebuah kebalikan. Ini zaman sekarang ini kalau keluar rumah, subhanallah, yani parfumnya kecium sampai 4 meter. Tapi kalau di dalam rumah baunya kecium sampai 4 meter. Waliyadzubillah ya akhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan dalam firman, dalam sabdanya, khairun nisa'i antasurraka idza absar. Jadi istri yang baik itu kalau kamu pandang menyenangkan. Jadi kalau kamu perintahkan taat dan dia bisa menjaga rahasia dirimu. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada kita sangat bagus, wanita kalau keluar rumah jangan tabarruj, jangan sampai menampakkan perhiasan, jangan minyak wangi, jangan pakai minyak wangi. Kalau di dalam rumah pakailah semua dengan di hadapan seorang suami. Kenapa? Karena kalau dia setiap kali dalam rumah itu melihat istrinya cantik, kalau di dalam di luar rumah dia melihat orang lain itu kok enggak pernah baunya enak gitu. Di luar rumah dia melihat akhwat baunya enggak pernah enak kan gitu. Ya karena memang enggak pernah pakai parfum. Dan melihat para wanita di luar rumah enggak pernah cantik. Oh, berarti istri saya yang paling cantik gitu dia mengatakan. Istri saya paling cantik, enggak toleh sana sini. Beda kalau kebalikan. Kalau para wanita di luar rumah subhanallah kayak bidadari. Di dalam rumah kayak kerak. Pakaiannya enggak karu-karuan, mandi juga jarang-jarang itu di dalam rumah. Kalau keluar rumah, dandannya di depan kaca 1 jam. Apa kata para laki-laki? Kalau saya melihat wanita di luar rumah itu kok semuanya cantik, lah istri saya kok enggak pernah cantik. Yang jadinya, ya jadinya kan itu belakangan. Oleh karena itu Islam mengatur suatu itu indah. Tatkala keluar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Kamu para wanita di dalam rumah, kalau keluar jangan berdandan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin istatarat." Jadi wanita mana saja yang keluar rumah dengan memakai parfum, kemudian dia lewat di depan lelaki, parfumnya kecium, fahiya zaniyah, wanita itu adalah pezina. Ibnu Abbas atau Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala dia keluar rumah mau salat Isya, ketemu dengan seorang wanita, kecium baunya. Dia mengatakan, "Ya amat Allah, wahai hamba Allah, mau kemana?" "Mau salat." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Jangan. Pulanglah ke rumah, mandi dulu, kemudian balik lagi ke masjid kalau mau salat." Kenapa? Kecium bau minyak wangi. Itu mau sholat. Bagaimana kalau ke pasar? Bagaimana kalau kuliah? Dan lain-lain. Jadi fitnah itu muncul ya ikhwan, dari mana-mana. Dan kalau satu langgaran atau satu pelanggaran syar'i dilanggar, akan rentetannya kepada yang lainnya. Indah sebenarnya hukum ini. Dan hidup ini untuk yang lainnya. Kalau kita atur ya ikhwan, wanita itu kalau keluar rumah tidak usah di depan kaca berdandan. Kalau ada perlu, dia tinggal pakai jilbab gitu. Kalau enggak mandi juga enggak apa-apa gitu, pakai jilbab keluar rumah selesai. Adapun kalau adat masyarakat keluar rumah harus dalam posisi yang cantik, subhanallah. Jadi ada telepon oleh keluarganya, "Kamu bapak anti sakit keras. Tolong langsung ke sini." Enggak mau. Kenapa? Dandan dulu 1 jam di depan kaca. Subhanallah, itu loh. Jadi oleh karena itu para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Islam jadi hak seorang istri kepada seorang suaminya, kalau di dalam rumah maka berbagusilah dengan dia, maka berdandanlah dengan yang bagus. Tampakkanlah di depan sang suami dengan dandan yang bagus. Dan ini pun kelupaan saya di awal, ini juga merupakan hak istri atas suami. Jadi sebagaimana antum para suami senang kalau istrinya cantik, maka wanita pun senang kalau antum ganteng. Kan itu sama aja persis. Jadi sama aja. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Amirul Mukminin minta cerai, minta gugatan cerai. Dia Amirul Mukminin cuma mengatakan, seorang wanita minta gugatan cerai itu mesti ada masalah. Semuanya dipanggil. Amirul Mukminin ternyata melihat suaminya itu ya rambutnya enggak pernah disisir, kayaknya kok enggak pernah sabunan, pakaiannya kok enggak pernah bersih, al-muhim dipandang enggak enak. Maka Umar mengatakan, "Wajar kalau istri ini minta cerai." Suaminya dipanggil ke dalam, "Fulan, mandi. Ganti baju, sisiran yang bagus." Mandi, ganti baju, sisiran yang bagus, keluar. Umar Mu'minin mengatakan, "Dekatilah istrimu." Istrinya pangling. Yani takillah ya aduwallah, takutlah engkau kepada Allah wahai musuh Allah. Itu enggak tahu kalau itu suaminya sendiri gitu. Umar Mu'minin mengatakan, jangan gitu, itu suamimu sendiri." Kaget gitu. Pangling kalau bahasa Jawa. Kemudian Umar Mu'minin mengatakan, "Masih minta cerai?" "Enggak wahai Umar Mu'minin, enggak jadi." Dan pulang gitu. Selesai urusan. Wanita sama dengan laki-laki, antum kepingin melihat istri cantik sama. Ini Ibnu Abbas mengatakan, "Ini saya selalu berhias untuk istri saya, sebagaimana saya senang kalau istri saya berhias untuk diri saya sendiri." Dan itulah yang harus dihormati. Jadi keseimbangan antara hak suami dan antara seorang istri. Di antara yani hak seorang suami juga ada seorang istrinya, bahwasanya sang istri itu jangan keluar rumah kecuali dengan izin sang suami. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qurna fi buyutikun." Meskipun untuk ke masjid harus dengan izin sang suami. Meskipun sang suami juga tidak boleh ngelarang istrinya kalau mau ke dalam atau mau sholat ke masjid. Jangan dilarang. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah ima sajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun." Di antara hak suami juga, istrinya itu harus menjaga harta sang suami, membelanjakan dengan cara yang bagus, dan yang lain-lain dia mengatur keluarganya dengan cara yang bagus. Di antara hak suami juga hendaklah sang istri itu bersabar jadi atas kekurangan suaminya dalam sisi ekonomi dan yang lain-lain. Perhatikanlah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siapakah keluarga yang lebih agung daripada keluarganya Rasulullah? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya penuh dengan kesederhanaan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda atau pernah mengatakan, kami pernah bulan itu sampai 3 kali muncul, dalam artian 3 bulan tidak pernah rumah kami itu mengeluarkan asap, dalam artian tidak pernah masak. Urwah keponakannya Rasulullah, keponakannya Aisyah mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, ini kalau para sahabat menyebut parisnya Rasulullah itu tidak namanya, tapi wahai ibuku, kan memang ibunya, kan itu ibunya orang-orang yang beriman. Ya ummah, wahai ibuku, lalu apa yang kalian makan? Al-aswadan, yang saya makan adalah air dan kurma selama 3 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah pernah mengatakan, keluarga Rasulullah itu tidak pernah makan roti selama 3 hari berturut-turut. Padahal makanan pokok mereka roti. Kalau bahasa kita, keluarga Rasulullah itu tidak pernah makan nasi 3 hari berturut-turut. Jadi mungkin sekali dapat nasi, besok ya makan kaplek atau makan apalah gitu. Menunjukkan tentang kesabaran para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kekurangan sang suaminya. Di antara hak suami juga pada seorang istrinya, bahwasanya istri itu tidak boleh untuk menolak ajakan suami, tidak boleh untuk menolak ajakan suami kapan sang suami itu menginginkan dirinya untuk tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadi kalau seorang suami idza da'arrajulu zaujata, kalau seorang suami itu mengajak istrinya untuk memenuhi hajat biologisnya, maka hendaklah istrinya itu memenuhi panggilan suaminya itu meskipun saat itu sedang di depan kompor sedang masak. Tapi kompornya matikan dulu, nanti kosong kan itu. Yang penting menunjukkan tentang ini kewajiban, keagungan ini. Kenapa ya akhwat? Kenapa? Kalau sang istri itu sukanya nolak dan kebetulan suaminya arusnya itu tinggi, jadi keinginannya itu tinggi, apa yang akan dilakukan oleh seorang suami? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan serong di luar. Kemungkinan yang kedua, dia tidak akan senang pada istrinya yang sekarang. Dan dua-duanya itu adalah perbuatan yang jelek. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian dia sekilas melihat seorang istri, melihat seorang wanita, afwan, jalan di tengah jalan gitu. Kemudian sekilas melihat seorang wanita, tiba-tiba dia kepingin untuk jadi tertarik dengan wanita itu. Beliau langsung pergi, bergegas menuju rumahnya Zainab, meminta atau untuk memenuhi hajat biologisnya kepada Zainab. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya seorang wanita itu, wajahnya seorang wanita itu kadang-kadang dibarengi dengan setan. Oleh karena itu, kalau engkau melihat seorang wanita dan kau itu naik seksualnya atau derajat seksualnya, maka cepat-cepatlah datang kepada istrimu, karena engkau jadi antara dia dan istrimu itu adalah engkau temukan yang sama. Yang penting bahwasanya tatkala sang suami itu pulang tergesa-gesa karena nafsu seksualnya muncul, kemudian istrinya menolak, maka yang terjadi tengkar dan cekcok antara keluarga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan bahwasanya kalau seorang suami mengajak istrinya jadi untuk hubungan itu, kemudian istrinya menolak, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga sang suami itu rela kepada sang istrinya. Tapi tolong perhatikan para ikhwan, para suami, jangan mentang-mentang. Jadi Islam selalu menyimbangkan antara kehidupan suami dengan kehidupan istri. Kalau antum melihat istri antum itu sedang capek atau sedang sakit atau sedang yang lain, tolong bahwasanya difahami, dimaklumi. Ini jangan menyebabkan sang istri itu tidak senang terhadap sikap kita yang selalu menguasai keadaan. Fahamilah keadaan sang istri tatkala dia sedang sakit atau tatkala dia sedang capek atau hal-hal yang lain, yang dengan itu semua akan membawa kepada kebahagiaan kehidupan rumah tangga. masih banyak sebenarnya yang harus dibahas, tapi karena keterbatasan waktu saya cukupkan di sini. Yang penting ada dua kaidah utama. Yang pertama adalah suami istri itu saling memahami. Jadi sang istri kedepankanlah, saya harus menjalankan tugas, hak-hak saya tidak terpenuhi, itu urusan yang kedua. Begitu juga dengan sang suami, jangan kedepankan yang penting saya dapatkan hak. Jadi kedepankanlah saya menjalankan kewajiban, hak-hak istri saya tidak terpenuhi atau hak-hak saya tidak dipenuhi oleh istri saya, maka itu tidak terlalu diperhatikan. Yang pertama kali dimunculkan adalah saling menghormati antar pasangan. Suami menghormati sang istri, istri menghormati sang suami. Kekurangan satu dan dua, tolong jangan diperbesar. Kekurangan sang suami melihat kekurangan istrinya, jangan diperbesar, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan dia. Sang istri melihat kekurangan suaminya, jangan diperbesar, dan tolonglah kebaikan dan munculkanlah kebaikan-kebaikan dia. Dengan cara semacam itu, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala keluarga kita akan menuju kepada keharmonisan. Yang kedua, ini yang kedua, bahwasanya ingatlah terhadap kewajiban masing-masing. Kalau sang istri, lihatlah pada beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada Anda, kepada sang suami. Begitu juga dengan sang suami, jadi ingatlah beban kewajiban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Anda. Dengan mengingat kewajiban masing-masing, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala keluarga akan berjalan dengan yang semestinya. Itu sebagai gambaran utama dan gambaran awal tentang masalah hak-hak kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri. Kemudian selanjutnya, kalau orang sudah berusaha menjalankan kewajiban, ternyata ada batu sandungan di tengah jalan, cekcok, dan kata orang, tidak ada rumah tangga tanpa tengkar. Kan itu, tidak ada rumah tangga tanpa pertengkaran. Kenapa? Karena keluarganya Rasulullah yang paling agung pun tengkar, apalagi keluarga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bagaimana kalau orang itu tengkar. Yang pertama, kalau yang salah istri. Jadi yang enggak beres itu istri diperintahkan. Jadi kamu jangan ke sana, malah nekat gitu. Ada orang istri itu yang dilarang malah nekat. Tapi yang penting kalau sudah istri itu tidak taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna" dalam surat An-Nisa ayat 102, ayat Nisa ayat 34 dan 128 sama. "Wallati takhafuna nusyuzahun." Jadi kalau kalian takut kalau istri kalian itu berbuat tidak taat, maka pertama fa'idhuhun, nasihatilah dengan cara yang bagus, jangan dimarah-marahi. Nasihatilah dengan cara yang bagus, dinasihati. Katakan wahai sang istri, ingatlah bahwasanya, yakni bahwasanya nasihat dengan cara-cara yang bagus, bahwasanya engkau itu akan semakin cantik kalau kamu itu semakin taat. Bahwasanya engkau itu akan begini kalau engkau itu akan semakin taat kepadaku. Kalau tetap enggak mau juga, berilah kabar takut. Jadi berilah targhib dan terhib, berilah kabar gembira dan berilah kabar ketakutan. Kabarkanlah gembira. Ingatlah wahai sang istriku, Rasulullah pernah bersabda, jadi ayu mamru'atin idza shalat khamsaha, kalau wanita itu salat lima waktu, taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan surga. Diiming-iming surga enggak mau juga, ancam dengan neraka. Yang penting nasihat. Bagaimana caranya? Tapi kadang-kadang nasihat, semakin dinasihati dia mengatakan jangan suka ceramah gitu. Saya tidak mau diceramahi. Ya, kadang-kadang kalau sudah muncul, terutama ini sekali, kadang-kadang sering muncul kalau derajat sosialnya beda. Dia istrinya itu S2, yakni yang suaminya cuma S-teller. Gitu. Kan ini masalah gitu. Jadi kadang-kadang itu muncul dalam masalah semacam itu. Dalam keadaan semacam itu, fahjuruhunna fil madajiah. Ingat ya, ikhwan, senjata paling ampuh seorang istri adalah ranjang. Jadi seorang istri kadang-kadang berpikir, apapun yang akan terjadi, dia butuh saya nanti malam gitu. Jadi apapun, apalagi kalau waktu dingin, di Malang lagi kan gitu, darahnya dingin. Apapun marahnya, nanti kalau saya enggak taat, saya marah, tapi kan nanti malam dia butuh saya. Enggak berani nanti istri suami saya itu pada saya, apalagi kalau dia cantik. Dia cantik gitu, masih pemantin baru, apalagi udaranya dingin kan itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan fahjuruhunna fil madajiah. Biar istrimu itu tidak menggunakan senjata pamungkas ini, antum bersabarlah sebulan gitu. Jangan dekat istri gitu. Pisah ranjang. Kalau mau tengkar dengan seorang istri, anak-anak musikkan dulu ke rumah mertua atau ke rumah tetangga. Setelah itu tengkar. Selesai tengkar, ambil lagi anak. Jangan di hadapan seorang anak karena akan mempengaruhi psikologis. Kalau ini kalau ternyata pisah ranjang, istrinya pun tetap bersabar, sama-sama ngotot gitu. Maka yang terakhir, fadribun, pukullah. Tapi jangan dipukul wajahnya, karena itu tinju itu haram ya kawan. Karena tinju itu yang kena mesti wajah. Bahkan Rasulullah mengatakan wala tadribil wajah, jangan mukul wajah. Kalau sang istri sedang tidak taat, jadi sang istri sedang tidak taat, yang dipukul jangan wajah. Dan kata Rasulullah, mukul itu jangan sampai mecahkan tulang, jangan sampai melecetkan kulit. Mukul ini bukan untuk menghinakan seorang istri, tapi untuk mendidik. Ya dipukul lah, pukul kayaknya keras tapi gak sakit gitu. Yang penting istri itu memahami, suami saya sudah berani mukul, berarti saya sudah pada taraf terakhir. Ini seorang suami, kalau istri sudah berpikir begitu. Dan itu dipukul, kalau dipukul pun semakin gak karu-karuan gitu loh. Maka taraf yang terakhir tidak ada jalan kecuali faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, undang mertua. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau cekcok dengan istri jangan sampai keluar dinding. Yang tahu biarlah cuma cicak-cicak yang ada di dalam rumah. Sebuah kesalahan seorang suami, sebuah kesalahan seorang istri, terutama ini seorang istri ngambek, sudah ngambek lari ke rumah orang tuanya, sampai di rumah orang tuanya dari A sampai Z diceritakan. Innalillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taraf ke rumah mertua itu kalau sudah nilainya hati enggak mempan, pisah ranjang bulan-bulanan enggak mempan, dipukul juga tidak mempan, dalam artian sudah taraf mentok ini, sudah siaga 1. Ini. Kalau sudah siaga 1, sudah tidak mempan juga, barulah saat itu undang mahkamah internasional. Undang mertua. Jadi sudah di bagaimana caranya di diatur berdua tidak mampu juga, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi undang siapa dari keluargamu, wahai istriku, kita apapun namanya kita tetap suami istri. Siapa di antara keluargamu yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita? Undang. Pada hari ini saya akan menghadirkan bapak saya atau menghadirkan paman saya, yang penting hadir ketemu berdua sebagai dua orang hakim. Ceritakan apa adanya. Dan saya katakan tadi, Aisyah dengan Rasulullah pernah pada taraf ini sampai ngundang Abu Bakar. Berarti sudah parah masalahnya. Diundang berdua, kemudian serahkan urusan pada mereka berdua. Maka dua orang hakim ini jangan bela keluarganya masing-masing, karena diundang bukan untuk tempur. Diundang ini untuk menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah semacam ini. Jadi yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, dalam surat An-Nisa nomor 35, kalau memang keduanya, jadi kedua hakim itu, kedua keluarga itu ingin berbuat baik, maka Allah akan memberikan taufik bagi keluarganya untuk berbuat baik. Tapi kalau memang ternyata keduanya berpikir, paman dipikir-pikir, dirapatkan, jadi rapat pleno pertama, rapat pleno kedua, tidak pernah ketemu jalan, akhirnya sudahlah, keluarga ini gak bisa diselamatkan. Semakin dipaksakan selamatkan, maka nanti hantamannya akan semakin keras. Pisahkan saja. Kalau memang keduanya sudah mengatakan udah pisahkan saja, ya udah pisahkan saja. Jadi kadang, dan itulah yang kita katakan nanti, bahwasanya jalan cerai itu adalah kalau sudah jalan buntu, mentok, tidak ketemu jalan selamat, ya udah cerai saja. Berarti jadi Islam menuntunkan kepada kita banyak hal untuk mengenai masalah ini. Itu kalau yang gak taat itu suami, yang gak taat itu istri. Kalau sekarang yang ribut itu suami, jadi yang gak beres itu suaminya, sama saja permasalahannya. Nasihati, kalau tidak bisa menasihati, tolong sang istri itu cari orang yang bisa nasihati. Cari ya siapalah gitu, bapaknya, cari yani cari ustadznya, cari seorang tokoh yang ditokohkan oleh sang suami biar menasihati. Kalau dengan cara-cara nasihat pun tidak bisa, maka sang istri tolong dipertimbangkan. Nanti mungkin pisah dengan dia dengan konsekuensi sebagai janda kan itu, atau lebih baik tetap bersama dia tapi dengan beberapa hak yang tidak terpenuhi. Ya, dengan beberapa hak yang tidak terpenuhi. Misalkan yang biasanya nafkahnya itu yakni 3 apa itu 1 juta satu bulan, sekarang enggak apa-apalah nafkahnya itu 500 ribu saja misalkan gitu. Yang penting tetap menjadi istri dia. Kalau memang dipikir-pikir lebih baik tetap bertahan dalam keluarga itu. Tapi kalau sang suami semakin digitukan semakin enggak karu-karuan. Bahwasanya dia kalau sang suaminya itu digitukan itu semakin yakni mentang-mentang, maka jalan terakhir undanglah keluarga sebagaimana yang dikatakan di awal. Karena bagaimanapun juga biduk keluarga adalah sesuatu yang harus diselamatkan. Itu beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah suami dan istri, dan bagaimana seorang itu mengatasi urusan cekcok antara dia dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu beberapa hal yang berhubungan dengan ini.